Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الجار والإصرار في القراءة di salatil lail, mengeraskan serta melirihkan bacaan di dalam salatul lail, salat malam. Wa ma fi salatil lail fa kana taratan yusirru wa taratan yajharu. Adapun dalam salat malam, maka terkadang beliau melirihkan bacaan beliau. Sekali lagi, lirih itu bukan berarti di dalam hati, yusir itu maksudnya melirihkan. Wa taratan yajhar, dan terkadang beliau mengeraskan bacaan ketika sholat malam. Nah, sudah lewat kemarin. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah lewat, kita ulang saja. Bila beliau membaca, yakni membaca dengan suara, wahuwa fil bait, saat beliau itu di dalam rumah, yasma'u qira'atahu man fil hujrah, maka yang ada di kamar itu mendengar bacaan beliau. Yang ada di kamar itu mendengar bacaan beliau. Itu. Yani secara zahirnya, yani beliau keluar dari kamar tapi masih di dalam rumah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi di dalam As-Syama'il, ya, Syama'il Al-Muhammadiyah. Sanadnya hasan dengan sanad yang hasan. Ya. Wal hujrah, kata Syekh Al-Albani, al-hujrah huna, yang dimaksud hujrah kamar di sini itu, ma yutakhadhu hujratan lil bait inda babihi, yang dijadikan sebagai ruang kamar itu bagi rumah, inda babihi, di sisi pintunya, mitlu al-harim lil bait, mitlu al-harim lil bait. Ini seperti al-harim, wallahu alam, yang dimaksud harim itu mungkin seperti yang ada di sisi-sisi dinding rumah luarnya. Wal hadithu ya'ni annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawassatu bainal jahri wal israr. Hadith ini yang dimaksud, ini ketika beliau membaca dalam sholat, kemudian yang ada di kamar itu mendengar, yakni beliau yatawassat, pertengahan dari sisi kerasnya suara, bainal jahri wal israr, antara keras dengan lirih, pertengahan di antara itu. Dan ini nanti yang juga ditunjukkan di dalam riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar dan Umar. Nah, kita akan lewat insyaallah. Selanjutnya, wa kana rubbama rafa'a sautahu aktsara min dzalika hatta yasma'ahu man kana 'ala 'arisyhi. Dan bisa jadi terkadang beliau mengangkat suara atau mengeraskan lebih dari itu. Sampai yang ada di aris-aris itu mungkin seperti emperan, emperan rumah gitu. Ikhorijal hujra, maksudnya yang di luar kamar yang ada di sisi pintu tadi. Itu juga mendengar bacaan beliau. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il wal Baihaqi di dalam Ad-Dalail. Ad-Dalail kemungkinan jadi maksud dalailun nubuwah. Wallahu a'lam, bi sanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Di antara itu. Al-Muhim mungkin ya jelas tidak sampai kerasnya itu seperti ketika imam masjid mengeraskan bacaan. Itu. Itu kalau sunahnya di dalam qiyamul lail sendiri di rumah. Wabidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, dengan tingkat suara seperti itulah beliau sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wadzalika hina ma kharaja lailatan, itu terjadi di saat pernah satu malam beliau itu keluar. Faida huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yusalli, ternyata beliau menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang sholat. Yakfidu min sautihi, Abu Bakar melirihkan, merendahkan suaranya. Wa marra bi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu, kemudian beliau melewati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan Umar juga sedang sholat dengan meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya. Falamma istama'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di saat setelah itu mereka berdua yakni Abu Bakar dan Umar itu berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sautik, aku tadi melewatimu, kamu sedang sholat, kamu rendahkan suaramu. Qala, maka Abu Bakar menjawab, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dengan suara segitu pun aku ini sudah memperdengarkan kepada zat yang aku bermunajat dengannya, yakni Allah Maha mendengar. Itu alasan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala li Umar, dan Nabi SAW juga bersabda kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak, aku tadi melewatimu, kamu sedang sholat, rafi'an sautak, kamu tinggikan suaramu, kamu keraskan suaramu. Faqala ya Rasulullah, uqidu al-wusnan, wusanan gitu. Apa di situ? Wusnan. Wa atrudu asyaitan. Wahai Rasulullah, aku hendak membangunkan orang-orang yang masih tertidur dan aku hendak mengusir syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, tadi kan Abu Bakar itu merendahkan suaranya. Nabi mengatakan, irfa' min sautika syai'an, kamu keraskan sedikit suaramu. Keraskan sedikit suaramu. Syai'an ya. Sedikit. Wa qala li Umar, dan beliau juga bersabda kepada Umar bin Khattab, ikhfad min sautika syai'an, rendahkan suaramu sedikit. Gitu. Makanya tadi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, ketika mengomentari ya, mengomentari hadis ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca surat di rumah, ada yang di kamar itu sudah mendengar, itu maksudnya tawassut, pertengahan antara keras dengan lirih. Ya ini sama seperti yang beliau nasihatkan, bimbingkan kepada sahibaihi dua sahabatnya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya serta wawafaqahu Az-Zahabi, disepakati pula oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Wa kana yaqulu al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al-jahiru bil Qur'an, orang yang dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya seperti orang yang dia terang-terangan di dalam memberikan sedekah. Wal musirru bil Qur'an, dan orang yang melirihkan bacaan Qur'annya, kal musirri bis shadaqah, maka seperti orang yang dia menyembunyikan sedekahnya. Seperti orang yang dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, kan sama seperti kondisi shadaqah. Sedekah itu ada yang modelnya alanan atau alaniatan, ada yang dia modelnya di ikhfa. Wa in tukhfu hawa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Itu dalam masalah sedekah. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maka la yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawat. Apa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat yang beliau kerjakan. Tadi hadis yang terakhir juga sama, riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Hakim serta disepakati Adz-Dzahabi. Wa amma makana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawati minaswari wal ayat. Adapun apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sholat yang beliau lakukan berupa surat-surat dan ayat-ayat, fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi shalawatil khamsi wa ghairiha, maka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sholat lima waktu yang dikerjakan dan yang lainnya, seperti misalnya dalam sholat-sholat sunnah. Wa haka tafsilu dzalika mubtadi'ina bi sholatil ula minal khamsi. Ya, ini sebentar lagi itu tafsilu dzalik, rincian hal tersebut. Kita akan memulai dengan sholat yang pertama dari sholat lima waktu. Al-ula, yang pertama, sholatul fajri, sholat fajar. Sholat fajar yang dimaksud adalah sholat subuh. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bitiwalil mufassali. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dalam sholat fajar, sholat subuh, bitiwalil mufassal, yakni surat yang mufassal, yang panjang. Disebutkan di ta'liknya sini, hiya as-subu'u al-akhirah, yakni sepertujuh akhir minal Qur'an, dari Al-Qur'an, dari yang mufassal. Wa awaluhu qaf alal asah kama taqaddam, diawali dengan surat qaf menurut pendapat yang lebih benar, sebagaimana sudah pernah disinggung, pernah berlalu, sudah lewat. Ta'liq Syalbani bahwa beliau juga merojekan dimulai dengan surat qaf. Fakana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah, terkadang beliau itu membaca surat Al-Waqi'ah. Wa nahwaha minasuwari fir raka'ataini, dan yang mirip dengannya, dengan Al-Waqi'ah, minasuwar, dari surat-surat yang ada, fir raka'ataini, dalam dua rakaat. Berarti satu surat itu dibaca dalam dua rakaat, dibagi dua begitu. wa qara'a min surati At-Tur wa dzalika fi hajjatil wada. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca surat At-Tur. Itu beliau lakukan atau terjadi ketika hajjatul wada. Ini hadis Bukhari wa Muslim. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid wa nahwaha fi raq'atil ula. Kalau tadi itu dibagi dua begitu. Kalau sekarang ini terkadang ahyanan, terkadang beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan yang semisal dengannya di rakaat yang pertama saja. Di rakaat yang pertama saja, tapi beliau bilang ahyanan. Terkadang. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dan At-Tirmidzi ditakhrij oleh beliau di dalam Al-Irwa nomor 345. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassali. Dan terkadang pula di sholat fajar tersebut beliau membaca qisaril mufassal, ya, surat-surat mufassal tapi yang pendek. Ka idza syamsu kuwirat, misalnya idza syamsu kuwirat. Hadis Muslim dan Abu Dawud. Wa qara'a marratan idza zulzilat. Dan satu saat beliau pernah pula membaca idza zulzilat, yang idza zulzilatil ardu zilzalaha birraq'ataini kiltaihima, dalam dua rakaat seluruhnya. Berarti yang dimaksud rakaat pertama baca sama idza zulzilat, rakaat kedua juga sama idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu. Jadi diulang surat pilihannya ini di rakaat yang kedua. Hatta qala rawi, sampai rawi mengatakan fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Saya tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lupa, yakni lupa bahwa di rakaat pertama juga baca itu, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan sengaja, sengaja diulang di rakaat yang kedua. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kata Syekh Al-Albani, wa dhahir, yang lebih tampak kemungkinannya, dhahir itu maksudnya yang lebih besar kemungkinannya gitu. Jadi bukan yang muhtamil, ini yang zahirnya. Anahu alaihi salam, alaihi salatu wassalam, fa'ala dhalika amdan litashri', bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dengan sengaja. Memang sengaja di rakaat kedua itu diulangi lagi. Litashri', untuk mencontohkan syariat, ini untuk memberikan syariat ada sunnah seperti itu. Nah, ada sunnah seperti itu. Idza zulzilatil ardhu zilzalaha dibaca di rakaat pertama dan kedua salat subuh. Wa qara'a marratan fi safari qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Pernah pula ketika sedang safar, ya, beliau baca rakaat satunya dengan qul a'udzu bi rabbil falaq, rakaat duanya dengan qul a'udzu bi rabbin nas. Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Syaikhul Hakim dan disepakati Az-Zahabi. Di safar, ya. Karena orang safar ya butuhnya yang ringan-ringan, sampai pun ada syariat untuk di qasr. Untuk di qasr. Yang 4 rakaat menjadi 2. Maka demikian pula bahkan bacaannya pun juga tidak sepanjang ketika mereka sedang mukim. Nah, waqala li Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, juga beliau bersabda kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, iqra fi salatika al-muawwidhataini, fama ta'awwada muta'awwidun bimithlihima. Bacalah di dalam sholatmu itu al-mu'awwidataini, al-falak dan an-nas. Maka tidaklah seseorang dia mengambil perlindungan seperti ketika dia mengambil perlindungan dengan keduanya, dengan al-falak dan an-nas. Kan di antara ayatnya min syarri ma khalaq, kan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbul Falak, Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh apa yang dia ciptakan. Jadi sudah syamil, sudah benar-benar mencakup keamanan bagi seseorang yang dia membaca dengan al-mu'awwidzah ini tadi, al-falak, apalagi ditambah dengan an-nas. Jadi usahakan ketika kita membaca ta'awud dan lain-lain itu juga sambil difahami maknanya, sehingga kita memahaminya juga sebagai doa. Memahaminya juga sebagai doa. Nah, itu lebih menjadikan kita khusyuk di dalam membaca. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsara min dzalika, dan juga terkadang beliau membaca dengan yang lebih banyak dari itu. Fa kana yaqra'u 60 ayah fa aktsar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh membaca 60 ayat untuk surat pilihannya, fa aktsar, atau bahkan lebih. Ini ada di Bukhari dan Muslim. Qala ba'du ruwatihi, tapi ini ahyanan ya, ahyanan itu kadang-kadang begitu. Qala ba'du ruwatihi, berkata salah seorang perawinya, la adri fi ihdar raqataini aw fi kiltaihima, aku tidak tahu apakah 60 ayat itu dibaca hanya di satu rakaat ataukah dibagi dalam dua rakaat. Wa kana yaqra'u bi surati ar-rum wa ahyanan bi surati yasin. Kadang beliau juga membaca surat ar-rum. Beliau pernah membaca surat ar-rum ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dan Bazzar dengan sanad yang sahih. Dan pernah pula beliau membaca surat yasin di dalam salat subuh ini. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah. Wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha surata al-mu'minin. Pernah sekali waktu beliau salat subuh di Makkah, kemudian beliau memulai surat pilihannya itu dengan surat Al-Mu'minin. Hatta ja'a dzikru Musa wa Harun. Sampai pada penyebutan ayat tentang Musa dan Harun. Au dzikru Isa, atau penyebutan tentang Isa. Syakka ba'dur ruwat, salah seorang rawinya syak, yang mana, yang ketika penyebutan Musa dan Harun atau ketika penyebutan Isa. Nah, akhadathu su'latun, atau sa'lah ya. Faraka'ah, beliau kemudian batuk, kemudian berhenti, kemudian rukuk gitu. Nah, kemudian beliau rukuk. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan ta'liqan ya, dengan sikoh ta'liq begitu. Ya, seolah seperti tidak dengan sanad yang komplit, tidak bersambung. Tetapi biasanya nanti ada catatan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya, terkadang mencarikan sanadnya, seperti hadis tentang pengharaman alat musik ya, karena Al-Bukhari mengatakan qala Hisyam, qala Hisyam. Sebagian kemudian menuduh ya bahwa itu tidak bersambung. Tetapi kemudian mausul dengan riwayat dari imam yang lainnya. Wa Muslim juga ada riwayat Muslim tentang ini. Ditakhrij dalam Al-Irwa nomor 397. Penyebutan Musa kata sahabat ini fawa fi qouli ta'ala, yakni pada firman Allah Ta'ala, tsumma arsalna Musa wa qahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Wa amma Isa, dapat penyebutan Isa, maka di dalam ayat setelah ini berjarak 4 ayat. Waja'alna bina Maryama wa ummahu ayata wa awainahuma ila rabawatin dzati qarari wa ma'in. Nah, di situ berarti juga ada tuturan dari Nabi SAW, yakni ketika imam itu sudah uzur, mungkin ya batuk atau mungkin suaranya habis, serak, ya sudah, jangan dipaksakan, berhenti di situ, ruko gitu. Dan itu tidak mengapa. Di antara punya faedahnya, walaupun memulai dari awal surat, ya, dia mau memotong di tengahnya pun tidak masalah. Ya, dia memotong di tengahnya maka tidak masalah. Nah, adapun pembahasan tentang berapa ayat yang dibaca, ya ada di Al-Mughni. Silakan tolabah untuk buka di maktabah. Tapi itu hanya akwal saja, hanya untuk menambah perbendaharaan pengetahuan. Al-Mughni kalau sudah datang sunnah maka selesai. Wa kana ahyana ya'umuhum fiha bi asafat. Dan pernah pula Nabi SAW itu kadang-kadang mengimami mereka di sholat subuh itu dengan surat As-Saffat. Itu surat As-Saffat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah. Dan Nabi SAW ya, itu pernah sholat subuh pada hari Jum'at. Bi alif lamim tangzilu as-sajadah. Sajadah fi raka'atil ula, di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua. Bi hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Nah, wa kana yutawwilu fi, ini tadi riwayat Bukhari Muslim ma'ruf. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula bi qasru fi tsaniyah, dan juga di antara sunah Nabi di salat subuh itu beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Bukhari wa Muslim. Tentang pembacaan alif lam mim ya, tanzil as-sajdah, dan juga hal ata'alal insan ya, ada sebagian ulama yang memperingatkan karena dia hukumnya adalah sunnah, maka ya, di antara bab pembahasan fikih itu ada yang namanya saddud dzari'ah ya, saddud dzari'ah menutup celah yang bisa mengantarkan kepada salah pahamnya kaum muslimin. Nah, di antara mereka juga mengatakan ya, walaupun memang ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil as-sajdah dengan al-insan ya di subuh hari Jumat, tetapi jangan dilakukan terus-menerus, ada kalanya itu ditinggalkan. Ada kalanya hal tersebut ditinggalkan. Kenapa? Agar tidak terkesan bagi kaum muslimin bahwa kalau subuh Jumat itu harus as-sajdah dan al-insan. Itu. Ini pembahasannya dalam pembahasan tentang saddu dzari'ah itu. Pembahasan tentang saddu dzari'ah. Ada beberapa riwayat yang dicontohkan tentang masalah saddu dzari'ah, yakni perkara yang sunnah ya, yang muakkadah itu, dan terkadang sebagian sahabat itu meninggalkannya karena takut dikira wajib itu. Sebagaimana riwayat dari sebagian sahabat mereka, ini la taraktu al udhiyah wa ana musirun khasyata ayudanna annaha wajibah. Semitu. Jadi kata beliau, singkatannya adalah Abu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari atau yang selainnya, sesungguhnya aku pernah meninggalkan untuk berkorban, padahal dalam kondisi aku ini orang yang sedang longgar bisa dan mampu. Kenapa? Karena khawatir hal tersebut dikira wajib. Hal tersebut dikira wajib. Dan ada beberapa atau sebagian riwayat dari sahabat yang lainnya. Nah, dari sini itu diambil faedah tentang saddudz dzari'ah, yakni menutup celah yang akan mengantarkan kepada kesalahpahaman, yakni kaum muslimin. Ya, dikira wajib, dikira harus begitu, gitu, padahal hukumnya sunnah. Gitu. Hada, wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.